توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مثلما نوى آباؤنا وأسلافنا من العلماء الأمينين علماء النهديين ساداتنا العلويين والمصنفين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونلبي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا وإخواننا المستذرين والمستمعين علماء هذا البلد ومنهم سلحائهم وجميع من سبقت في هذا المسجد في التعلم والتعلم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا والحاضرين المستمعين في مددهم دينيا دنياويا وأخرايا غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المطلوب مع الصالحين الجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلي من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهواء مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

ingkang dipun rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah ingkang paring nikmat dumateng kula panjenengan. Niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kelawan nikmat niku kula panjenengan saat niki dipun takdiraken kali Gusti Allah, dipun pilih sang kalian Allah saged iktikaf wonten masjid niat ngaji. Mugi-mugi para hadirin napa sing kula kali panjenengan sing lampahi sedaya dipun trami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun tulis wonten lembaran perjalanan hidup kula kali panjenengan sebagai amal yang baik. Dengan kemurahan Allah semoga kula kali panjenengan mendapatkan imbalan pahala sing saged kula rasakaken kali panjenengan kangge sangu urip wonten kene donya lan wonten akhirat. Barokai ibadah ngaji panjenengan mugi-mugi dipun sampekno, dipun tularno nanggene keluarga kula panjenengan, tonggo kula panjenengan, sehingga sedaya pikantuk maghfirah rahmat saking Allah, dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, pertolongan Allah, dados tiang sing selamat. Mugi-mugi anggenipun Allah gampangaken kula kali panjenengan ngaji. Mugi-mugi sedaya sing rawuh sing mirengaken wonten griya dipun paringana ilmu sing manfaat lan barokah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kelampahan sing awon dipun bucal dipun gantos sing sae. Sedaya mugi-mugi dikumpulaken dipun kenalaken kalian Allah tiang-tiang sing khosoh spesial hambanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menuntun kula kali panjenengan teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengajian Irsyadul Ibad terakhir bab Jum'ah. Kesimpulan dalam sholat Jum'ah kalau wingi, sholat dino Jum'ah itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menghormati nyediakan khusus kangge kula panjenengan umat Muhammad. Gusti Allah kepingin jamu menerima, mendengarkan, memberi nopo sing kula kali panjenengan suwun. Sehingga wonten hadis lek nikon iku mang berhasil nirakati dino Jumat sak marine sak durunge kabeh diterima ambik Gusti Allah. Gusti Allah ngenteni kula kali panjenengan sejak malam Jumat melebune waktu maghrib. Kita ditunggu ibadah opo kon tak regani, baik bacaan Al-Quran yang telah ditentukan sing menghasilkan gampang nekakno hajat utawa opo wae pokoke macemi ibadah, sampai pada membaca selawat. Pekerjaan sedikit seringan seremeh apapun diperhatikan kali Allah. diganjar yang lebih. Allah siap, malaikat siap, Kanjeng Nabi disiapkan untuk mapak ibadah kula kali panjenengan. Puncaknya kula kali panjenengan dikengken Jumatan. Lek wis Jumatan usahakno sedini mungkin nanggene ngarep. Krana wong iku lek negak nanggene ngarep berarti ngadoh teko pawai Gusti Allah. Mantun ngoten, mantun Jumatan para hadirin kula kali panjenengan masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai surupe dina Jumat. Dina Jumat wonten setunggal saat sing pundi kapan kula kali panjenengan nyuwun dumateng Allah pasti diijabahi. Di antara niku kathah wonten sing ngarani saat lungguhne imam ketika dua khutbah. Wonten sing ngarani saat ketika Jumat itu mau pamitan, Jumat sore kate surup. Sehingga Nabi pesen maca selawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim 80 kali. Wonten sing nirakati dengan membaca selawat, kata Syekh Abdullah Al-Masis, piyambake dicukupi ambik Gusti Allah, dan dia menjamin sapa sing maca selawat Al-Masis pasti dicukupi ambik Gusti Allah. Ada yang mengatakan ada selawat mudhariyah dan lain sebagainya. Wonten kitab Usfuriyah diceritakno. Wonten tiang kali sak duluran. Situk jenenge Caca ini kuwau ngomong nang adike. Nyambut gawe dik. Lek kepingin seneng ana ngene donya. Nyambut gawe ya nyambut gawe cak, tapi ojo ngurbano ibadah. Gampang lek sugih nggo ibadah, melarat ngurus ibadah. Para hadirin, ternyata cacake sugih, adike kangelan. Kemudian adike niki wau sampai dinyek cacake, jare adike tetep aku ibadah. Sampai puncaknya adi ini kiwau nyambut gawe. Wis kentekan duit nyambut gawe. Ketepaan nang nyambut gawe ni kiwau nang gene jeragan, jeragane medit. Penggaweane numpuk, bayaran disemayani. Sing ono oma wis kenteni, mulih bengi gak mangan. Sampai telung dino. Pekis melarati. Jari adi, ya Allah, aku nyambut gawe nang menungso dikendungi. Tak nyambut gawe nang Gusti Allah. Mosok Gusti Allah gak katene ngrungokno dongaku. Mari budal nyambut gawe nang pasar sembahyang duha. Matur nang Gusti Allah. Maca Quran, berseni langgar masjid. Ternyata jamaah masjid mulih ana sing nyangoni mulih maneh. Oleh apa ya? Aku iki mang nanggene wak kaji sing sugih. Mulai isuk nyambut gawe jari loman tibane sik disemayani meneh isuk. Ya wis ya sampean meneh nyambut gawe maneh. Nang gini wak kaji sing loman niku, iya gak ngerti nang masjid niki maca Quran, maca selawat sak enteke. Sampai wis ping telung dino sik durung oleh Gusti sampean mosok goro. Tambah menderita wis entek boten enten sing kula sawang cuman panjenengan. Kula bener-bener dhaif lemah. pasrah kula pun delek teng panjenengan. Ibadah kula sing kula damel maca Quran, maca selawat bukan merhak untuk mendapatkan niku mboten. Kula ibadah kula sabar tidak berhak, pokoke kula ngglundung teng panjenengan Gusti. Jum'ah isuk nangis ngoten. Bareng para hadirin mengharapkan dino Jumat akeh wong sedekah sampai awan dak ono jadian terjadi dadak nong gini omah iku ono wong ketok wong sugih bener ta niki griyane niki niki niki nggih oh ngoten nggih niki wonten buntelan kresek kula kengken ngiramaken teng mriki Masya Allah dibuka kresek ono duit emas biyen duit nduki emas kabeh mboten nduki kertas bender dah wong iki emas gak dulinan dah akhire gak serantan saking luwene telung dino anak wis kelek-kelek nangis digowok nang kene tanggane sing tukang duit niku wae bender ta iki emas iya oleh dikon enggak aku iki mang dikongkon uang kongkon delokno oh iya pas sing niku wau para hadirin tiange tiang Kristen jujur iki duduk sembarangan duwe iki kok duwe agak woten kula dikengken tiang wis waran wong tak ijoli sak mene ae lek gelem nggih kula tak wangsul dhisik gayae ngoten gelem wonge tekon di diarani cedak no sret sampai dia kagum sabar kon terus bendin wangsul sing lanang mari jumatan durung oleh duit sing wedok wis nyate bisa sampai sore maca selawat selawat apa ae wis dianu begitu kate surup wayahe mulai durung dikei duit ya apa ya akhire para hadirin jenengi sajadah niku wau cek ne gak kosong dikei lemah engkok lekne bojoku takon tak wara apa iku ya berkat balis mosok Gusti Allah katene gak kondok wis kadung deleh leh tiang ini ki. Para hadirin sekalian begitu wangsul buka lawang kok ambu panganan enak gak keliru dai ngoten jenenge kresek didele njoba be teko ambune ana panganan ana tangga ngeteri ya wis ya sampean lungguh kene mangano sing enak engko tak ceritani mangan bonan enggak iki halal ta halal mantut iya yeah. Bareng mantun tiang gini gini sampai mang gawa apa nak kresek ya nak gini gini ikutilah nak berkat digolei dibuka berkat temenan Masya Allah mulai keramat pengiki ya padahal mek telung dinodok nih mulai keramat buka temenan lih padahal mang wedi ini kita tiba berkat tapi pun sampai tiru lain kok nyoba insyaallah madin ngoten diceritano ngeten iki mang ana wong ngene bener Gusti Allah gak turu diterima kranten napa para hadirin krana dhe'e niku wau dongane wis diterima gak bahayai mane gak ono rasa sombong teko atine dadi dhe'e ibadah itu tidak merasa ibadah kula Gusti sampean lironi tidak kula ibadah nggih ngeten siki sampean tulungi kula niki anake kiai wis dideleh wis dhe'e kaya duduk sapa-sapa ya yeah. Pancen para hadirin lek ne jenenge peparingi Gusti Allah iku diumpamakno banyu. Lek manah kula kali sampean niku rumangsa asor, maka air itu akan mengalir dan bertempat manggon ana panggonan sing endek, nggih ta? Nggih ta? Manah kula kali sampean jangan membaca siapa saya. Meskipun kula kali sampean sudah beramal. Umpama kula kali sampean maca, aku iki keturunane nabi, keturunane wali, keturunane kiai, aja diwaca. Kon duduk sapa-sapa. Umpama kula kali sampean dadi ustad, pinter ngaji, pinter ceramah, aja diwaca. Iku kabeh peparingi Gusti Allah. Lek sampean waca iku garai dukur, lek ne dukur gak tidak keliwatan banyu. Lek sampean waca iku garai atos, barang atos, lek ne watu gak keliwatan banyu. Paras nih lho, semara paras sampean. Iso tadi liwati banyu. Liwat dong. Tapi lek lemah atine gembuk, begitu banyu liwat diserap. Itulah yang menyebabkan doa kita didengarkan oleh Allah dan kula kali sampean diberi permintaannya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu tiang ini kuwis keto enak, uripi pancet, anda pasor. Gak berubah sama sekali. Biyen wonge gak duwe, cacake wingi sing ngenyek. Nggih ya. Rai mulai ibadah tok melarat ngene ngaten nggih ya. Dijarno, gak dendam sama sekali. Biasane awak biyen melarat kon ngece-ece sakniki wayahe aku kon. Ngoten. Lho lek masih ada dendam ngoten tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho lek donga kula kali sampean kok njaluk ngene durung dituturuti ambek Gusti Allah, sing salah dudu Allah, sing salah awak-awakan. Ngaku gak ngaku ngakonono. Perlu istighfar yang mencairkan ngeluluhno kesombongan kula kali sampean di hadapan Allah, yang kita merasa di hadapan Allah itu mempunyai sesuatu, padahal kula kali sampean menungso siapapun boten nopo-nopo. Lihat Rasulullah sebagai uswatun hasanah, nalikane diundang Gusti Allah Isra Mi'raj, Malaikat Jibril nawu Kanjeng Nabi sampean matur teng Gusti Allah, piyambak kula mboten wantun terusno perjalanan. Lih, sampean iki ngejak-jak mari ngono wis cedhek wong kongkon matur dhewe. Mboten kula ninggalno panjenengan Gusti. Lek kula katik terus melewati jarak niki, kula mboten didhum malaikat, ajur kula. Niki bukan tempat saya. Bismatur onten gini ngarepi Gusti Allah ditakoni, Muhammad duduk wayai ibadah, sampean tak undang nang rene, tak takoni jaluk opo. Gusti kula mboten jaluk nopo-nopo. Koniki kekasihku, boten Gusti, kula langkung seneng kula niki lek sampean aturi jongos sampean. Tidak membaca dia itu khairul anbiya, tidak membaca siapa-siapa. Maka cari Gusti Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jaluk opo ae tak turuti kon. Krono atimu wis gak ono opo opo. Lah para hadirin sekalian, bacaan-bacaan yang diajarkan itu sholat, maca selawat, maca iki, sedaya niku adalah gunanya untuk menghancurkan kesombongan, kekakuan, manah kula kali panjenengan cekne pantes diwadahi peparinge Gusti Allah. Bareng ditakoni ambek imam masjid, sampean sapa masjid durung suwe kok dadi kramat, donga sampean apa, macem-macem. Kula saderenge maca Quran, kula maca selawat, nalikane adzan mantune adzan kula donga, Ilahi bihormatil jum'ati ighfir lana dunubana waksyif anna karbatana. Gusti, kelawan kemuliaan dino Jum'at, sampen sepuroh dosa-dosa kulo, sampen ilangi kesusahan kulo. Dituruti ya Gusti Allah, gak jalo apa-apa. Kulo kepingin sampen sepuro, urip iki gak sumpek belas. Lek gak sumpek, sembarang dijaluk dituruturi. Caen orang Madura teka hajat dia. Ya, gampang ketekan hajat. Nikilah sing didungakno Mbah Khalil Bangkalan dumateng Kiai Ahmad Kusairi nalikane nyantri teng mriko. Jarene Nyai Kusairi, Kiai Ahmad Kusairi, "Cong, ali-aline nyai kecemplung ana WC, Cong. Murang-muring nyai, Cong." "Nggih, Yai." Jarene Kiai Ahmad Kusairi, "Selulup nang kene sepiteng." Selulup, padahal iki Gus anak Yai Sidik sing terkenal dadi wali mondok, selulup nang sepiteng. Mari ngono ketemu nalini nyai, "Niki Yai, Yai, dongakno Ahmad Kusairi kumang, santri kumang." "Sugih." "Ya, tak dongake dhe ya kula." "Apa Yai?" "Teka hajat, muga-muga dikei jaluke diterima dituruti ambek Gusti Allah." "Ula apa ya Ahmad Kusairi?" "Ngentekno guse iku mang mlebu nang sepideng isine kotoran." Bareng wis gak sombong, tekak hajat semua. Muga-muga mawon kula kali panjenengan ya ngaji ngeten iki ya Allah. Sampen paringi pitedah, sampen tulungi saged dados tiyang sing ikhlas, sing sopan, andhap wasor wonten ngersane Gusti Allah. Dimanapun kita berada, kita ini tetap di hadapan Allah. Ono donya di hadapan Allah dimanapun saja. Ya. Dados para hadirin, Jum'ah itu memang spesialis, khusus kula kali sampean dinteni Gusti Allah. Monggo kula kali sampean memperbanyak ibadah, pun sampai ada kecongkaan, kesombongan, pun moco awa-awaan, cari status, "Aku iki anak iki, turunan iki." Ojo, lek kelakuanmu apik dimuncul no ambik Gusti Allah. "Man amila solihan min dakarin au unsa wahwa mu'minun." Sopo wae lek kelakuane api, lanango wedo'o, turunane sopo wae, syukur duwe kelakuan api, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Temen, aku nyediakno kehidupan, posisi, pangkat sing enak. Terus walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kelakuane sing apik iku temen tak lironi berlipat sing kuwetigeti. Dos kula kali sampean di hadapan Allah niki sama. Gak beda-bedakno Gusti Allah. Sing penting dadi wong Islam itu adalah satu karya yang besar. Lek wis dadi wong Islam, kula kali sampean nglakoni sing apik. Terus dijadekno iki tegak darah biru, iki golongan emas, iki golongan iki gila iki. Jarene Gusti Allah. Iya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahida. Menungso koniku biyen asale dadi siji Nabi Adam, mari ngono tak dadekno lanang wedok, mari ngono dadi wong akeh, macem-macem penggaweane, macem-macem kulite, macem-macem irunge, macem-macem tedake. Tak gawe macem ngoten lita arofu supaya tugasmu saling menghargai nguwongno uwong. Nguwongno uwong tugasmu mek ngono tok. Kon dadi sugih ya apa nguwongno wong melarat. Kira-kira sampean sugih dinyek ngoten niku mang lara ati ta mboten? Loro. Lek kon loro ati aja sampe galakno atine wong loro. Inna akramakum, sing mulya ana ngarene Gusti Allah duduk sing turunan kiai. Duduk sing turunan iki Raden Emas duduk. Sing mulya ana ngene Gusti Allah duduk sing pinter ngaji etes duduk. Duduk sing sugih, duduk sing jabatan, duduk. Sapa atqakum, wong sing paling nurut, paling ngelaksanakno tugas si Gusti Allah, tugas si urip liyata'a rohu, ngergani nang wong liya. Iya. Yeah. Muka-muka para hadirin, hari yang disediakan Allah dina Jumat kula kali sampean ya Allah sedaya derek-derek niki ngaji kepingin kelakuane sae sak mantune mirengaken informasi kelampahan sing sae sedaya kepingin dados tiyang sae tapi sedaya boten kagungan modal napa-napa kecuali pertolongan panjenengan. Mugi-mugi sedaya sing mirengaken sing ngaji sampean tulungi Gusti dados tiyang sae sampean paringi napa sing sampean paringaken tiyang sing sae saene sebab tirakat dina Jumat. Terutama lek wis salat Jumat kula kali sampean kene apa salat Jumat iku kok wong lanang tok wong wedok enggak. Sebab wong lanang niku adalah pemimpin rumah tangga, dadi perwakilan to'ae. Lek wis Jumatan wong lanang sing penting nutupi nyukupi syarat sae Jumat. Di antaranya lek wis Jumatan rungokno khutbah loro sing dirungokno syarat rukune tok. Nomor siji maca alhamdulillah. Nomor loro wasiat takwa Allah. Nomor telu yaiku maca selawat. Ya, maca Quran. Terus sing nomor telu khutbah sing nomor loro ditambahi maca donga. Ngoten to. Lek Jumatan rungokno aja gawe karepe dhewe. Ya. Lus terus para hadirin lek ne wis kur khutbah niku wau, tengah-tengah imame niku wau, wis lungguh di saat niku jarene akeh-akeh ulama saat itu Gusti Allah ngekei kesempatan kula kali sampean donga, donga sembarang, sing penting ini ku wau, sing simpel, sing ringkes. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lek wong wedok ya napa sampean rungokno. Lek cedhek masjid, lek wis wayahe imam lek ne Bilali mani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ndonga. Iya. Yeah. Napa angsal padha ae. Iya. Yeah. Gak usah melok Jumatan cuman dikei ambek Gusti Allah. Sing lanang mawon. Ya. Yeah. Dal Jumatan ya yeah. Iki pakeane. Oh, tentu tak enteni berkati beres. Iya. Yeah. Sak sambune para hadirin farun man lahu maskananani bi baladaini. Lek kapan ana wong duwe omah loro, ana kota loro sing diwajib jumatan, fal ibratu bima kasurat fihi iqamatu, sing diitung sampean ana panggenan di sing sering nginep. Bima fihi ahluhu, lek pancen keluarga sampean ana ono. Omahe loro situk Bangil, situk Sidoarjo. Bojone ana Bangil ya jumatan Bangil. Mboten bojone loro. Tapi sing nom wonten Sidoarjo. Akhir-akhir niki tengene Sidoarjo ya nang Sidoarjo kono jumatan. Lek ketika ana Bangil ya ana nggih Bangil. Fa inistawaya fil kulli fa bil mahallil ladhi huwa fihi halatu iqamatil jum'ati. Lek padha wirawirine ya delok nae sampean Jumat ana ndi ya iku wajibe Jumat. Sing penting lek wayahe dina Jumat kula kali sampean muga-muga dipun tulungi Gusti Allah bisa mempersiapkan diri, menyibukkan diri mulai malam Jumat sampai Jumat sore. Jauh tolong nang Gusti Allah, cek ne karep kula kali sampean dituruti Gusti Allah. Babu ma yahrumu 'alar rajuli, puntek bab Jumat kari nglakoni tok, muga-muga disahipun tulungi Gusti Allah. Nggih. Niko wau ya. Lek ni sampean kepikin nyatet bungone wong sing keturutan nang lagi ya, sing dadi keramat lalu, wedi iso dadi apa? Berkah. Boten biyen to pak, asli boten biyen to. Sampean semeram diwet dah, semeratan diwet. Pundi, dah. Niku sebab biyen. Mbah Lowo Ijo niku omahe di Kauman Ril. Langgar panggung ini loh. Rodok merono titik melebu. Iya. Krono Bangil niki kotae kota. Gini jujukane londo. Jenenge Mbah Lowo Ijo niku wau. Nyengkri pompong dorong digunakno loh. Londo singi tenang mereka diwet mereka melebu poka. Rowo-rowo tok pak. Iya. Yeah. Santri ini digawa rono bari ngentek beras. Yai pun telas mboten enten panganan. Ya wis iku liweten. Napa? Didelok, Pak. Lemah tumpukan wedhi niku diliwet. Wedhi dilek ana kendil mari ngono diliwet. Dadine wedhi diliwet. Jari ini wong Jawa lan diwet si tas iya si tas niku musuh biyen khayal niku khayal doa ikon kalau ijil si tas umur ini podo ambik masjid Bangil kramat. Sing penting ojo kepingin diwaca wong liya awakmu iki diparingi Gusti Allah. Donga dinunga tambahi umur muga-muga barokah, nambahi ibadah, keluarga kula kare sampean selamat kabeh, dicadekno wong sing saleh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimnal ladzi yanfa'una, rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. Para hadirin nyuwun barokah Fatihah. Nyuwun dumateng Gusti Allah setunggale majelis tahkim kene iku Kiai Haji Munawir Toha samangkin sakit, kita suwunaken dumateng Allah mugi-mugi Gusti Allah enggal-enggal paringi tombo saged sehat waras seger waras. Liadina bi syafaati Rasulillah sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.